Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kita ulang dari ucapan beliau fi sahihain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada' fa halal nabi umrah thumma qala man kana muhajjun falyuhilla bil hajj wal umrah thumma la hilla hatta yahilla minhum jami'an. Qala fataqa alladziina ahallu bil umrah thumma hallu semua tawafu tawafan akhar badan rajang min mina. Artinya yang mereka yang haji tamattu yang tahallul dua kali tawaf dan sa'i. Wa amal ladzina jamu bil hajj wal umrah, ini syahidnya. Adapun yang mereka qiran yang jamu bil hajj wal umrah, fa innama tawafu tawafan wahida, ini syahidnya. Wasanna Rasulullah SAW qala li Aisyah inna tawafaki bil bait wa bis safa wal marwa yakfiki li hajjiki wa umratik. Artinya cuma satu kali tawaf dan apa namanya sa'i. Ini yang dilakukan Rasul dan para sahabat yang kira. Tidak dua kali tawaf. Warwa Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Atha bin Abbas an Rasulullah SAW tawafan wahidan lihajjihi wa umratihi. Rasulullah SAW tawaf satu kali untuk haji dan umrahnya. Abdul Malik ahlu thiqat wa masyhurin ihtajabi muslim ashabu sunan. Oleh seorang thiqat yang masyhur yang muslim berhujjah dengan hadisnya juga ashabu sunan. Wa kan yuqal mizan, apa namanya lakobnya mizan. Wa lam yatakallam fihi bidha'afin wa jarhin, tidak diperbincangkan masalah kedhaifan dia atau jarh buat dia. Wa innama unkir ali hadis syuf'ah. Ya. Tapi yang diingkari pada beliau Abdul Malik itu adalah bin Abi Sulaiman hadis masalah syuf'ah. Dan itu adalah syakatun zahirun anhu aruha. Yang apa namanya jelas aibnya dalam masalah itu tidak dengan dalam masalah lainnya. Qad rawat Tirmidzi an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qarana bil hajj wal umrah wa tawafa tawafan wahida. Syahid tawaf tawafan wahida wa hada wa in kana fi Hajjaj ibn Arta'ah dan dia dhaif. Qala anhu Sufyan wa Syu'bah bin Umair bin Razzaq wal halqu anhu. Qala Thawri wa ma baqiya ahadun a'rafu bima yakhruju min ra'si minhu. Tidak ada lagi yang tersisa orang yang lebih tahu apa yang keluar dari kepalanya dibandingkan dia. Wa ujiba 'alaihi tadlis. Juga dia dicela karena tadlis yang dilakukannya. Waqala man salima minhu. Tapi intinya walaupun di sini dhaif sanadnya ada hadis bin Arta'ah sudah cukup. Hadis di atas hadis Aisyah dengan dalam sahihain dan pada masai Muslim tadi. Qala waqala Ahmad kana min al-khuffaz wa qala Ibn Ma'in laysa bil qawi wa huwa sadukun yudallis. Qala Abu Hatim idza qala haddatsana huwa sadikun. Dan artabu fi sidqihi wa hifdhi kalau dibilang hadatsana karena mudallis. Qala waqad rawad Daraqutni min hadis laysa min Sulaim qala hadatsani Atha wa Tawus wa Mujahid an Jabir wa an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas anna Nabi sallam lam yatuf huwa wa ashabuhu bi sabab marwa ila tawafan wahidan li umratihi wa hajjatihi. Di berikutnya Daraqutni meriwayatkan, tapi hadisnya ada itu lais bin Sulaim masyhur baik. Walais bin Sulaim di dhaif. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatuf huwa wa sahabuhu, tidaklah beliau dan sahabatnya tawaf baina Safa dan Marwah kecuali satu kali. Umratihim hajihim. Tapi hadis ini sanadnya ada Lais bin Sulaim. Ihtajabihi al-sunan arba'ah wastashhada bi Muslim wa qala bin Ma'in la ba'sa bihi wa qad daraqutni kana sahiba sunnah wa innama ankaru alaihi. Tapi yang beliau, yang para ulama mengingkari beliau adalah al-jam'a baina Atha' wa Taus Mujahid Fahsab. Wa qala bin Waris kana min awiyatil ilmi. Sebetulnya ilmunya banyak. Wa qala Ahmad mutarribul hadis walakin haddats anhu an-nas wa dha'afa an-Nasa'i wa Yahya bi riwayatin anhu qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala wa mislu hadza hadithu hasan wa lam yabdu rutbatul sihah. Dari Ibn Qayyim rahimahullahu cenderung menguatannya, cenderung dari ucapan para ulama tadi beliau cenderung menyatakan Lais bin Abi Sulaim masih bi darajati hasan, masih hadisnya hasan. Tapi kebanyakan ulama kita menyatakan beliau dhaiful hadis. Qala wa bis sahihain. Lais masyhur, Lais yang pertama Lais. Iya. Yang siqah, yang merupakan Jawad Tabaqah Malik rahimahullah ta'ala. Kalau di sini Lais yang da'if, Lais Ibn Salim yang da'if. Wa bi sahihain an Jabir qala dakhala Rasulullah sallam ala Aisyah sumu wajadaha tabki. Rasul masuk ke tempat Aisyah, beliau dapati Rasulullah Aisyah sedang menangis. Fa qala ma yabkiki, apa yang menyebabkan kamu menangis? Fa qalat qad hittu وقد حل الناس ولم أحل ولم أتوب بالبيت. Kata beliau, aku haid, orang-orang telah tahalul, adapun aku belum tawaf di Ka'bah. Faqala igtasili summa hilli, ya mandilah kemudian kamu ihlal. Fa'altu summa qattu mawaqifa hatta idza tahurat tawafat bil Ka'bah wa bis Safal Marwah. Aku pun kemudian berangkat, ya, berniat haji, aku wukuf di Arafah, melakukan amal-amal haji, hingga ketika telah bersih dari hajinya, beliau tawaf di Ka'bah dan Safal Marwah. Berarti cuma satu kali. Dan ketika datang ke Mekah, belum sempat tawaf, kena haid. Selesai amal-amalan haji, suci, baru beliau tawaf di Ka'bah dan Sa'i. Beda Safal Marwah, satu kali berarti. Sebab kalau kata Rasulullah SAW, qad halalti min hajjiki umratiki jami'ah. Kata Rasulullah, kamu telah tahallul dari hajimu dan dari umrahmu semuanya. Walaupun cuma melakukan satu kali tawaf di Ka'bah dan sekali sa'i. Kata Rasulullah SAW, qad halalti min hajjiki umratiki jami'ah. Ini intinya yang dikuat Ibn Qayyim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu haji kiran hanya sekali ia melakukan apa namanya sa'i baina Safa wal Marwah. Bahkan Aisyah di sini menyatakan melakukan satu kali tawaf dan sa'i. Rahimahullahu ta'ala wa hadha yadullu ala salati umur. Ini menunjukkan tiga di antara apa, menunjukkan tiga perkara. Ahaduha annaha kanat qarinah. Bahwasanya Aisyah itu haji-haji kiran. Wa thani anna qarinah yakfihi tawafun wahidun wa sa'yun wahid. Yang kedua menunjukkan bahwasanya haji kiran, orang yang haji kiran cukup baginya satu tawaf dan satu sa'i. Wa thalithu anu la yajibu alaihi qadha tilkal umrah allati hadath fiha. Yang ketiga, beliau tidak perlu mengqadha ya umrah yang dilakukannya yang tidak jadi karena apa namanya haidnya. Summa dhahatul hajj, kemudian langsung melakukan ibadah haji. Wa anha lam tarfud ihram al-umrah bi haidha. Ini beliau tidak membatalkan ibadah umrahnya dengan haidnya. Wa inna ma rafadat amalaha wa iktisarah, tapi beliau tidak melakukan amal-amal umrah, ya, langsung melakukan amalan haji karena tidak bisa ketika itu beliau tawaf dan sa'i dalam keadaan haid. Wa Aisyah tu lam tatuf awwalan tawaf al-qudum. Bal tatuf lam tatuf illa ba'da ta'rif. Beliau Aisyah tidaklah tawaf ketika datangnya ke Mekah. Karena bukan haid. Tidak tawaf kudur. Tidak tawaf umrah. Tetapi beliau tawafnya hanya ketika telah selesai dari Arafah, dari Muzdalifah, dari Mina. Tanggal 10 baru beliau tawaf. Qala, fa idza kana tawaf ifadah wa sa'yu ba'du yakfi al-qarin. Kalau tawaf ifadah kemudian sa'i setelah tawaf ifadah itu cukup bagi haji yang qiran, falan yakfihi tawaf al-qudum ma tawaf al-ifadah, maka cukupnya tawaf qudum dan tawaf ifadah wa sa'yun wahid ya ma hadihima, kemudian sa'i satu kali bersama salah satu dan keduanya bi tariqal awdah. Lakin Aisyah tu ta'addara 'alaiha tawaf al-awwal. Tetapi Aisyah itu tidak bisa melakukan tawaf qudum. Fasarat kisataha hujjatan, sehingga jadilah kisah beliau sebagai hujjah. Bainal mar'ata allati ta'addara 'alaiha tawaf al-ula taf'alu kama fa'alat Aisyah. Karena seorang wanita yang udur karena haid tidak bisa melakukan tawaf qudum ketika haji, maka dilakukan seperti perbuatan Aisyah. Iya, ketika datang ke Mekah tidak bisa tawaf qudum, maka langsung aja nanti di hari Tarawiyah berangkat ke Mina. Langsung ke Mina, langsung ke Arafah, ke Muzdalifah. Selesai baru ketika bersih datang ke apa namanya Ka'bah untuk tawaf ifadah sa'i. Iya, seorang wanita yang seperti keadaan Aisyah datang ke Mekah dalam keadaan haid, maka dapat udzur untuk tawaf. Pertama, tidak tawaf qudum, dilakukan seperti perbuatan Aisyah, tudhilul hajj al umrah wa tasiru qarina, menjadi haji qiran. Wa ikfiha laha ya tawaful ifadah wa sa'yu akibah, cukup baginya tawaf ifadah satu kali dan sa'i setelah tawaf ifadah satu kali. Qala rahimahullahu ta'ala, oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa mimma yubayyinu annahu sallallahu alaihi wasallam lam yatuf tawafaini wala sa'ayaini, di antara yang menunjukkan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tawaf dua kali, tidak sa'i dua kali, adalah qaulu Aisyah radhiyallahu anha. Ucapan Aisyah apa itu? Kata beliau, wa ammal ladina jamul hajjal umrah wa in fa innama tawafu tawafan wahidan. Adapun orang-orang yang menjamak, meniatkan bersama, yakni qiran antara haji dan umrah, mereka hanya tawaf satu kali. Muttafaqun alaih, yang kita baca hadis tadi. Wa qalu Jabir, dan juga yang menunjukkan itu adalah hadis Jabir, lam yatufin Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu bin ashabu bin rawah illa tawafan wahida. Nabi dan para sahabatnya tidak tawaf, yang maksudnya tidak sa'i bin ashabu bin rawah kecuali satu kali. Yaitu tawaful awal, ketika tawaf qudum. Rawah Muslim, wa qadul di Aisyah yujzi. Yang ketiga, ucapan Rasul kepada Aisyah, yujzi anki tawafuki bis safal marwah an hajjiki wa umratuki. Cukup bagimu ya tawafmu di apa dia maksudnya sa'i bin safal marwah sebagai amalan haji dan umrahmu. Satu kali. Wa qaluha laha fi riwayatin, wa qalu laha fi riwayatin Abi Daud, tawafuki bil baiti wa bin safal marwah, tawafmu di Ka'bah dan sa'imu bin safal marwah yakfiki, cukup untukmu ya di haji ki umrahki jami'an, satu kali. Wa qawluhu laha fil hadis muttafaq alaih, lama tawafat bil Ka'bah wa bin safal marwah, ya, dan juga ucapan Rasul kepada Aisyah ketika selesai tawaf di Ka'bah dan sa'i bin safal marwah, kata Rasulullah, qad halalti bin hajjiki umratiki jami'an. Engkau telah halal dari haji dan umrahmu. Kalau satu kali tawaf dan satu kali sa'i cukup. Qala, wa sahabatul ladina naqalu hajjata Rasulillah sallam kulluhum naqalu annahum lama tawafu bil bait wa bin safal marwah amaru bit tahlil illa man saqal hadiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah, dari para sahabat yang menukil hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua menukil bahwasanya setelah mereka tawaf di Ka'bah dan selesai sa'i bin safal marwah, Rasul menyuruh mereka bertahalul kecuali orang-orang membawa hewan haji. Bainal yahillu ila yaumun nahar. Karena orang-orang yang membawa hewan kurban hewan hadyu tidaklah tahallul kecuali di hari tanggal 10 Zulhijjah. Walam yankul ahad minhum an ahad minhum tawafa wa sa'a summa tawafa wa sa'a. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menukilkan haji tinal haji Nabi menyatakan para sahabat di tanggal 10 tersebut tawaf lagi dan sa'i lagi. Umil ma'lum, suatu yang ma'lum anna misla hadza mimma tatawaffaru al-himam wa dawa'i ala naqli. Tidak dilakukan lagi satu ma'lum. Kejadian seperti ini di antara perkara yang banyak himam artinya semangat dan faktor pendorong untuk menukilkannya kalau seandainya itu terjadi. Artinya kalau seandainya terjadi para sahabat tawaf lagi, sa'i lagi, bisa akan dinukil. Karena kejadian cuma satu kali haji bersama Rasulullah SAW. Falam malam yankul ku ahadu minas sahabah, ketika tidak ada satu pun sahabat yang menukilnya, beliau sa'i dua kali, sa'i lagi, ulima annahu lam yakun. Maka ini menunjukkan tidak ada Rasulullah SAW dan para sahabat yang haji kiran tidak melakukan sa'i dua kali. Salah tawaf ifadah mereka tidak sa'i lagi. Cukup dengan sa'i yang mereka lakukan ketika tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf di Ka'bah kemudian sa'i. Adapun setelah tawaf ifadah mereka tidak sa'i lagi. Kalau seandainya ada mereka lakukan akan dinukil. Ketika dinukil menunjukkan ketika tidak ada nukilan menunjukkan mereka tidak melakukan sa'i lagi. Setelah selesai hajinya. Namallahu a'lam. Intinya itu aja. Intinya beliau sedang menegaskan bahwasanya pendapat yang menyatakan Rasulullah SAW dua kali tawaf dan dua kali sa'i ini keliru. Hadis-hadis yang ada hanya satu kali.